Bismillahirrahmanirrahim wa yasihu ala yadi ghairi wa ala nahwi min dilin biyadi. Jadi masih meneruskan tentang kefarduan sujud ya. Kefarduan atau rukun salat yang berupa sujud. Bahwa seorang sah melakukan sujud di atas tangan orang lain. Jadi di penjelasan sebelumnya telah dibahas tentang tempat yang sah digunakan untuk sujud ya. Tempat itu diperinci antara sesuatu atau benda yang dipakai oleh musholli dan benda yang tidak dipakai oleh musholli. Dan disyaratkan untuk kesahan sujud adalah sujudnya harus di atas sesuatu yang tidak dibawa oleh musholli. Dan kalau seorang sujud dengan sesuatu yang dibawa oleh musholli, hukumnya juga diperinci lagi. Kalau sesuatu itu bergerak di saat musholli bergerak, maka tidak sah sujud di atas itu. Kalau tidak bergerak, maka sah. Dan seorang yang sholat, bila dia sujud di atas benda yang dibawanya, dan benda itu bergerak di saat dia bergerak, kalau dia sengaja dan mengetahui keharamannya, maka sholat yang dilakukan batal. Tetapi kalau hal itu dilakukan tidak sengaja dan tidak mengetahui keharaman hal itu, maka harus mengulangi sujud. Kemudian di kata ini, wayasi walayati wiri ini menjelaskan bahwa sah melakukan sujud di atas tangan orang lain. Wala nahwi mindilin biyadih. Sah juga melakukan sujud di atas semisal mindil. Mindil itu sapu tangan ya. Sapu tangan yang ada di tangan musholli. Li'annahu fi hukmil munfasil. Karena walaupun sapu tangan itu dibawa oleh musholli, tetapi hukumnya adalah munfasil. Hukumnya seperti dihukumi benda yang terpisah dari musholli. Walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi soha. Seorang yang sujud di atas sesuatu, lalu sesuatu itu menempel di dahinya, maka sujud yang dilakukan sah. Jadi, benda atau tempat yang disujudi, bila tempat itu menempel di dahi, itu sujudnya tetap sah. Akan tetapi di sujud kedua benda yang menempel itu harus dihilangkan. Wajaba izalatuhu li sujudi tsani. Jadi untuk sujud yang kedua, benda yang menempel di sujud yang pertama harus dihilangkan. Ma'atan kisin. Kesahan sujud diharuskan beserta menunduk. Tankis artinya menunduk. Penggambaran menunduk adalah bi antarta fi'a ajizatuhu wa mahaulaha ala roksihi wa mankibaihi lil ittiba. Penggambaran menunduk adalah bokong atau pantat musholli dan badan yang ada di sekitarnya harus lebih tinggi dari kepala dan juga dua bahu musholli. Jadi badan bagian bawah harus berada di atas badan bagian atas. Hal ini, syarat ini dikarenakan lil ittiba, mengikuti sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Falawin akasa awistawa ya lam yujajihu. Bila musholli melakukan sujud, tetapi tidak beserta menunduknya. Kalau menunduk itu kan tadi dijelaskan, anggota badan bawah lebih tinggi daripada anggota badan atas. Kalau in akasa ini dibalik ya, anggota badan atas lebih tinggi daripada anggota badan bawah. Autasawaya, atau anggota bawah dan anggota atas, anggota tubuh bagian bawah dan anggota tubuh bagian atas itu rata atau sama. Maka hal itu tidak mencukupi untuk sujud lam yujjihu. Na'am in kana bihi illatun la yumkinuhu ma'aha sujudu illa kadzalik ajza'ahu. Akan tetapi bila seorang yang sholat memiliki satu penyakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan sujud dengan sempurna, kecuali dia hanya mampu melakukan sujud tanpa memenuhi tankis tanpa memenuhi syarat menunduk menundukkan, maka hal itu sah dilakukan. Jadi orang yang memiliki penyakit, dia kalau memang benar-benar tidak mampu sujud dengan sempurna, maka sujud yang dilakukan itu sah ya. Sujud yang dilakukan sah walaupun tidak ada tankis, tidak ada meninggikan anggota badan bagian bawah di atas anggota badan bagian atas. Biwad'i ba'di jabhatihi. Sujud dengan meletakkan sebagian kening bikasfin, ai ma'akasfin, beserta kening yang dibuka. Jadi kening ditempelkan di tempat sholat dan kening itu harus dibuka, tidak ada penghalang. Fa'inka na'alaiha ha'ilun ka'iso batin lam yasiha. Bila ada penghalang di kening, ada penghalang antara kening dengan tempat sujud. Contohnya seperti serban ya, isoba ini bisa diartikan dengan serban atau bisa diartikan dengan ikat kepala, maka sujud yang dilakukan tidak sah. Illa ayakuna lijirohatin, kecuali bila serban atau ikat kepala itu diletakkan karena ada luka. Wasyaqqa alaihi izalatuhu masyaqqatan syadidah, dan cukup berat bagi musholli untuk melepasnya dengan masyaqqah syadidah, keberatan yang sangat. Fayasihu, maka sujud dengan ada penghalang isobah atau perban itu sah dilakukan karena memang ada penyakit ya. Wa ma'atahamulin, dan syarat sujud juga harus ada tahamul, ada penekanan. Wa ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu, dengan menekan kening di atas tempat sholat. Jadi tidak diperbolehkan hanya menempel saja, tetapi disyaratkan harus ada tekanan ya, harus ada tekanan. Penggambaran tahammul atau tekanan adalah bi'ayana lahu thiqalu ra'sihi. Gambarannya adalah sekiranya tempat sujud itu merasakan beratnya kepala musalli. Khilafan lil imam. Pensyaratan ini berbeda dengan pendapat Imam Haramain. Jadi Imam Haramain tidak mengharuskan ada penekanan kening di tempat sholat. Tempat sholat atau tempat sujud ya. Wa wad'u ba'di rukbatayhi, dan juga meletakkan sebagian dua lutut. Wa ba'du wa ba'di ya, wa ba'di. Wa ba'di batni kafaihi, dan juga meletakkan sebagian bagian dalam telapak tangan. Minar rohah, yaitu telapak tangan. Wa butunil asobi, dan jari bagian dalam. Wa ba'di batni asobi kodamaihi, dan sebagian jari kaki bagian dalam. Jadi jari tangan itu juga diletakkan, jari kaki juga diletakkan. Dunama adadadik, yang selain itu tidak harus diletakkan, tidak harus ditempelkan di tempat sujud. Kal harfi, seperti bagian pinggir dari telapak tangan. Wa atrafil asabi, dan ujung jari. Wa dhuhriha, dan jari bagian atas atau bagian luar ya, jari bagian luar. Walau kutiat asabi uqadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib kamaktaduhu kalamu syaikhaini. Bila seseorang memiliki jari kaki yang terpotong, waqadara ala wad'i syai'in min batniha, dan dia mampu meletakkan sesuatu dari bagian dalam jari yang terpotong tadi, lam yajib, maka hal itu tidak harus dilakukan. Kamaktaduhu kalamu syaikhaini, seperti keterangan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi Syaikhaini ini artinya adalah Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i. Keduanya menjelaskan satu penjelasan, dan dari penjelasan itu menuntut hukum yang dijelaskan tadi. Wala yajibu tahamulu 'alaiha, tidak diharuskan untuk menekan ya, menekan selain kening. Jadi yang harus ditekan adalah jabhah atau kening. Selain kening tidak diharuskan untuk menekan. Bal yusannu, hukum menekannya hanyalah sunnah. Kakasfi ghairi rukbata ini, seperti halnya hukum membuka sebagian membuka anggota sujud selain dua lututnya. Jadi membuka semua anggota sujud kecuali dua lutut ini hukumnya sama dengan menekan menekan selain jabhah ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa sunnah fi sujudi, wallahu a'lamu bisawabi.